yang punya motor Beat merah putih. Disebutkan di sini ya, di kita ulangi pada halaman 74 pada keterangan Al-Imam Al-Muzani yang penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi berkaitan dengan kaum mukminun ya, pada lafaz summa yamshil mukminun ba'duhum fi ba'din, kemudian kaum mukminun berjalan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fayaqulun, mereka mengatakan, idhabu ila man yashfa' lakum ila rabbikum, pergilah kalian kepada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian untuk Rabb kalian. Fayadhabuna ila Adam, mereka mendatangi Adam, summa ila Nuh, kemudian ila Nuh, summa ila Ibrahim, summa ila Musa, summa ila Isa, kemudian sampai ke Isa, summa ila Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alaihim, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikenal dengan salawat, dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu juga disebutkan sebagai bentuk maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud mempunyai banyak tafsiran. Di antaranya mereka menyebutkan adalah syafaatul uzma. Wa kulluhum yuhil ilal akhara. Ilal akhir, ilal akhari. Dan masing-masing mereka yuhil ilal akhari, mengalihkan ke yang lain. Semuanya menyebutkan kesalahan. Nuh, Ibrahim, Musa, kecuali Isa yang tidak menyebutkan kesalahan. Fa idza ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul mengatakan, analaha analaha, aku yang memiliki syafaat tadi, aku yang memiliki syafaat itu. Fayadhhabu ila rabbihi, beliau mendatangi Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa yasjud baina yadayhi qadra jum'atin, beliau sujud seukuran Jumat. Nah, di sini ketika beliau sujud, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan pada Rasul pada saat itu pujian-pujian yang tidak ada, yang belum pernah diilhamkan ketika di dunia. Dalam artian belum pernah diajarkan di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah dilantunkan, dipujikan ketika di dunia. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul menyatakan, Rabbi, wahai Rabbku, ummati, ummati. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, irfa' ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, minta dikasih, minta syafaat, diberi syafaat. Wahina idzin ya'murullah bi faslil qadha, ketika itu barulah Allah memerintahkan untuk memutuskan urusan. Wa yaqa'u ma dzukira fihi min tatayyuris suhuf, dan terjadilah apa yang telah disebutkan pada hari kiamat, hari kebangkitan tersebut, berupa tatayyur as-suhuf, tersebarnya lembaran-lembaran catatan. Fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi. Ini zahir kalam al-Imam atau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau menyebutkan ada dua. Ada yang ngambil dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Namun kemarin Syekh Ibnu Taimin menyebutkan dengan tangan kiri itu diambil dari belakangnya. Wa tuzanul a'mal, amalan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat mawazinuhu. Mawazin di sini jamak dari mizan atau jamak dari mauzun. Bisa jamak dari mizan, bisa jamak dari mauzun. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan mizan itu satu, yang banyak itu mauzun yang ditimbang. Ada yang menyatakan mizannya juga banyak. Ya, wal masalah khilafiyah. Faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan mawazinnya. Mawazin di sini tadi ya. Ada yang menyatakan mizan, ada yang menyatakan jamak dari mauzun. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka itu dilahap, ya, disambar oleh api. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka tersebut kalihun. Kalihun itu maknanya habisun, ya, murung. Disebutkan dalam tafsir itu sampai bibirnya ini cemberut, sampai yang atas turun, yang bawah, yang apa namanya, yang bawah ini turun ke bawah gitu. Ya, layaknya orang murung dengan sebab dilahap oleh api tadi. Walaisa ba'da dunya min darin illal jannata wan na'awin nar. Tidak ada tempat di dunia ini melainkan al-jannah, atau tidak ada tempat setelah kehidupan dunia illa melainkan al-jannata awin nar, melainkan surga atau neraka. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang berikutnya, al-jannah, surga. Wa ahlul jannah, penduduk surga. Yauma idin, pada hari itu nanti, hari kiamat, fil jannah, di surga, yatamat ta'un, mereka masuk dalam surga dalam keadaan yatamat ta'un, bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Wa bi sunufi alladzat yataladzadun, dan mereka dengan berbagai macam kelezatan, sunuf itu sinfun, berbagai macam jenis kelezatan, yataladzadun. Wa bi afdhalil karamat yuhbarun ay yukramun, dan dengan kemuliaan-kemuliaan yang paling utama mereka dimuliakan di surga. Aqul al-jannah fiha ma la aynun ra'at, di surga itu dalamnya ada sesuatu yang ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang dimaksudkan di sini adalah hakikah, ya, hakikat sesuatu itu tadi tidak pernah dilihat oleh mata. Adapun misalkan ketika disebutkan di surga itu ada madu, ya madu, kayaknya madu. Cuman hakikat madu yang ada di surga itu belum pernah dilihat sebagai madu, sebagaimana madu yang ada di dunia ini tadi. Wala udhunun samiat, juga tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, juga tidak pernah terbetik di hati seorang manusia, seorang hamba. Itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Rasul menyatakan a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Rasul menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh untuk di surga tadi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit oleh hati seorang hamba. Al jannah, surga itu, man dakhalaha yahya fala yamut, orang yang masuk ke dalam surga, dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Yasihu, dia akan senantiasa sehat. Fala yaskom, dan tidak akan sakit. Bentar ya, ngapunus, oh iya, bener. Yuk, ada di samping ru'yanya. Dah, benar, sama deh. Kemudian di sini beliau menyebutkan yasihu fala yasqam. Penduduk surga itu sehat, tidak akan sakit. yashubbu fala yahrum, senantiasa muda, tidak akan tua. Yuna'amu fala yaba'as, akan senantiasa dapat nikmat dan tidak akan sengsara. Al-bu'us, bu'us itu sengsara, menderita. Al-jannah, surga itu mahya illa raihana tahtazu, ya. Di surga itu tidaklah melainkan ada raihana. Raihana ini sebenarnya itu tanaman, ya. Nah, tapi baunya wangi. Itu namanya raihana. Tanaman yang wangi namanya raihana. Tidaklah di surga itu melainkan ada tanaman-tanaman tahtaz yang tumbuh berkembang wangi. Wa nahrun mutrab, ada sungai yang sudah baku. Wa samaratun nadijah, hanya sungai yang baku tidak pernah surut gitu loh. Sungai yang paten. Wa samaratun nadijah, buah yang mateng-mateng masak. Wa qasrun masyid, dan istana-istana yang indah, yang tinggi. Wa mar'atun hasna, wanita yang bagus. Wa haburun la yushab la yushbihu habur. Apa habur di sini? Coba cek di kamus. Habur. Apa ya, Ben? Bawa apa? Habur apa, Dokter Fiki? Habur. Kebahagiaan. Kebahagiaan, ya? Oh, iya. Wa haburun la yushbihu habur. Dan kebahagiaan yang tidak ada kebahagiaan yang bisa menyamainya. Qala ta'ala, inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un, lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penduduk jannah, penduduk surga, al-yawm fi shughulin fakihun, berada pada kesibukan yang membuat mereka senang. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un, mereka dan istri-istri mereka berada pada suatu naungan dalam keadaan berbaring di atas ranjang-ranjang. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, mereka di surga tersebut mendapatkan buah fakihah, walahuma ya daun, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Salamun qaulan min rabbir rahim, sebagai bentuk keselamatan, ya, atau ucapan keselamatan dari rob mereka. Mahwa sama nuhadil jannah, apa harga surga ini tadi? Saman wa ta'atullah, harganya adalah ketaatan kepada Allah. Wa ta'atu rasulih sallallahu ala fahmi salafis salih, dan ketaatan kepada rasul sesuai dengan pemahaman salafus salih. Wa may yuti'illah wa rasul fa'ula'ika ma'alladhina na'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqah. Wa hadza huwa thamanul jannah, inilah harga surga tersebut. Wa hadza huwa sabab al-muwassil ilaiha, ini adalah sebab yang bisa mengantarkan ke surga. Wa amma man ata'a fulanan wa taba'a fulanan wa 'alanan fi maksiatillah fa innahu sayandamu yaumal qiyamah. Adapun orang yang mentaati si fulan atau si alan, di dalam bermaksiat kepada Allah, nanti dia akan nyesal pada hari kiamat. Wa yauma ya'abdu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan. Pada hari itu nanti sebagian orang-orang zalim gigit jarinya. Dia mengatakan dua kiranya, ya'abdu itu menggigit ya, menggigit. Orang-orang zalim menggigit jarinya. Pada hari itu nanti orang-orang zalim akan menggigit jarinya. Dia mengatakan dua kiranya, aku dulu jadikan rasul sebagai panutan yang kuikuti. Ya wailata, duhai celakanya aku. Ya laitani lam attakhid fulanan khalilan. Dua kiranya aku tidak jadikan si fulan sebagai kawanku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadulan. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah setelah telah datang kepadaku petunjuk. Wakana syaitan lil insani khadulan. Syaitan itu adalah sesuatu yang senantiasa membuat hina, menyesatkan umat manusia. Yaqulu laka ya Abdullah, dikatakan kepada engkau ya Abdullah, ittabi' kitabullah, ikuti kitabullah. Ittabi' sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Rasul. Ittabi' as-salaf as-salih min at-tabi'in wa atba' al-atba' min ashabil qurun ats-tsalatsah allati zakkaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabiyul huda wa qa'imul hur al-muhajjalin ila al-jannah. Ikuti olehmu Al-Quran, ikuti sunnah Rasul, ikuti para salaf as-salih dari kalangan tabi'in dan atba'ul atba' wa atba'il atba' dan atau wa atba'al atba' dan ikuti atba'al atba' mananya tabi'ut tabi'in ya min ashabil qurun as-salatah, jadi kan sahabat tabi'in kemudian atba'ul atba' itu tabi'ut tabi'in dari orang-orang generasi atau tiga generasi awal yang direkomendasi oleh Nabi, Nabiul Huda, Nabi yang bawa hidayah, Waqaid dan pemimpin Al-Ghur Al-Muhajjalin. Al-Ghur Al-Muhajjalin itu apa yang bekas wudu itu. Ilal Jannah, menuju surga. Di mana Al-Ghur Al-Muhajjalin? Di wajah ya. Fataqul la, engkau mengatakan enggak mau dia. Wa tu'rid, dan engkau berpaling min ajli an tattabi' ashabal bid'ah ala bid'ahihim, dikarenakan engkau ingin mengikuti ashabul bid'ah di atas kebid'ahan mereka. Wa ashabid dhalalat ala dhalalatihim, dan dikarenakan engkau ingin mengikuti orang-orang yang sesat dengan kesesatan-kesesatan mereka. Ala ta'lam, tidakkah engkau mengetahui annal mutahabbin yaumal qiyamah wal atba' wal matbu'in wal qadah wal mar'usin yal'an ba'duhum ba'dhan, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, pengikut dan yang diikuti, pemimpin dan yang dipimpin sama dia, sebagian mereka melaknat sebagian yang lain. Wal walaya tanqalibu adawatan, kecintaan di dunia berubah menjadi, berbalik menjadi apa? Permusuhan. Qala ta'ala al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, kawan dekat ya, para kekasih, CS-an pada hari itu nanti sebagian mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lain. Pertanyaannya, pertanyaan nahu dulu kata istilah rajah kata dokter iki kan. Yauma idzin, tanwinnya tanwin apa? Itu yang pertanyaan anak-anak. Tanwin iwad, ya, tanwin iwad. Tanwin ada berapa? Tanwin tankir, iwad, apa lagi? Tamkin ya. Muqabalah. Nah, itu tadi. Wa qala ta'ala, walau tara idz-dzalimuna mauqufun 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawla yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kayaknya ayat ini ada an ya. Syawahid di muntamimah ya. Laula antum lakunna mu'minin. Walau taro, kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim ya dihadapkan, ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yarji ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka akan mendatangi sebagian yang lain. Nah. Yarji ba'duhum ila ba'din al-qaul. Ya. Jadi sebagian mereka akan mendatangi sebagian yang lain mengembalikan ucapan yang dulu. Tahu inilah bahasa kitanya. Tidaklah yang ini misalnya itulah kalau budak kecil bubalah itu tidak ya saja yang anak-anak kemarin kan kena interogasi sama kami kemarin. Tidak ustaz ini ustaz dia dulu lah ustaz. Nah, itu tadi. Itulah gambaran hari kiamat. Yaqulul ladzina istudhaif, orang-orang yang lemah yang ngikuti apa namanya? At-tabi' ya pengikutnya. Lil ladzina istakbaru, mengatakan kepada yang diikuti. Ya pentolan orang-orang yang sombong ya. Laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan kalian, kami saya menjadi orang yang beriman. Tahu inilah, kalau tak, bukan kau, tak sesat kami, tak masuk neraka aja ini. Nah, itu tadi. Fal ayatan ba'daha min surati Saba. Dua ayat yang setelahnya ada dalam surat Saba. Itu ayat Saba 31 ya, berarti ada yang keduanya 32 33 ya. Fattaqillaha fi nafsika ya Abdullah. Takutlah kepada Allah terhadap dirimu ya Abdullah, wa tabi' al-haqqah, ikuti al-haq, tanju wa turshad, engkau akan selamat, wa turshad, akan terbimbing, wa tanalu fil jannah ahsana maq'adin, dan engkau akan meraih tempat duduk yang paling bagus di surga. Wallahu ta'ala alamun biswab. Ya, cukup.